Kita goyang lagi, bro. Kampung jauh di sana, sio mama. Ada DP lama, ada DP lama. Apa tempo kita pale ulang ke sana? Tu belo selalu tak bayar. Tak berindu rindu tu belo su jauh di mata, sio mama. Mama papa bersaudara setara tahan rindu kadara. Kalau marah hai selalu kita banja. Tapi yang sejauh tapi yang ikut nak janji. Cuma ingat-ingat kita karena suara. Kau kau ini buah lama. Ada yang tinggal di mana Dewi ada jodoh. Susah senang sendiri kita tanggung hidup di randau jauh dari kampung rasa paling jauh. Bataria minta tolong jauh dari tobiro rasa rindu minta ampun. Hati rindu balik air mata manele ingat ada budaya tidak tidak cakalele tak ada yang bisa pele ini torang manele. Sama-sama tumpuk kaki. Kampung jauh di sana, sio mama. Ada DP lama, ada DP lama. Apa tempo kita balik ulang ke sana? Kubilo selalu tak bayar. Tak berindu rindu tu belo su jauh di mata, sio mama. Ada doka siang, ada doka siang. Sampai macam negara harap aku ya kaya ragam mana budaya paling baku masuk dia kita tarah beda tobelo hiderera itu dia torang punya baku pegang tangan adik kakak mari jaga itu yang bikin kita selalu bangga.